Ya, beliau memasukkan ayat ini untuk menyebutkan bahwasanya di antara makna tauhid atau di antara bentuk tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibad, perkara mahabbah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesyirikan, ya, adalah syirik, kesyirikan dalam perkara mahabbah, kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada bab tersebut sifatnya lebih umum, karena beliau ingin menjelaskan, oh ini tauhid loh, ini tauhid itu seperti ini, kesyirikan itu seperti ini, secara global, secara umum. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah syirik dalam perkara mahabbah. Nah, bab ini khusus tentang mahabbah, ya. Bab yang akan kita bahas ini, walaupun al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menjadikan ayat sebagai judul bab, tapi kita paham yang beliau inginkan di sini adalah pembahasan tentang al-mahabbah, pembahasan tentang al-mahabbah. Kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang berkaitan dengan bab ini dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Qala rahimahullah, qauluhu babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ja'ala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-ayata hiya tarjamah wa yumkinu an yu'na bihadhihi tarjamah bab al-mahabbah. Ya. Perkataan al-muallif rahimahullah, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan ayat sebagai terjemah, sebagai babnya, sebagai judul bab. Dan mungkin yang dimaksud dengan bab ini adalah bab al-mahabbah, bab tentang, ya, cinta, kecintaan. Ya, apa yang dimaksud dengan al-mahabbah? Tentu kaitannya dengan, ya, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang lainnya. Wa aslul a'mali kulliha huwal muhabbah. Fal insanu la ya'malu illa lima yuhib, imma li jalbi manfa'atin au lidaf'i madarratin. Fa'idha amila syai'an fali'annahu yuhibbuhu imma lidatihi katta'ami au li ghairihi kaddawai. Dan aslul a'mal, ya, asal dari aktivitas seseorang itu muncul karena mahabbah, karena dia cinta, karena dia suka untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya, jadi aslul harakah, asal harakat gerakan, kalau orang itu bergerak dengan sengaja, ya, itu karena memang dia ingin melakukan gerakan tersebut. karena dia suka melakukannya. Ya. Seseorang tidaklah dia melakukan amalan, aktivitas, kita bicara aktivitas secara umum, baik itu ibadah atau selainnya, ya, kecuali lima yuhib, terhadap apa yang dia suka. Ya, apa yang dia suka. Ya, apakah lijalbi manfaah, apakah untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, mungkin dia tidak suka secara langsung aktivitas dia, tapi karena itu untuk menolak madarat, maka dia lakukan. Dia tidak suka madaratnya, dia sukanya tidak ada madarat. Ya, fa idza amila syai'an, kalau dia melakukan sesuatu, fali annahu yuhibbuhu, maka itu adalah karena dia menyukainya. Ya, imma lidzatihi kat'am, apakah dia suka lidzatihi, memang asalnya dia suka, seperti dia makan makanan, ya dia melakukan aktivitas makan misalnya, dia suka makan, ya kan? Atau li ghairihi kadawa, seperti obat-obatan, ya, obat pahit misalnya, ya, tetapi bukan obatnya yang dia tuju, tapi apa yang setelah itu, yaitu kesehatan misalnya. Atau karena dia sakit, dia sehat dengan sebab obat itu. Intinya ada al-mahabbah di situ, kesukaan atau kecintaan. Ya. Nah, wa ibadatullahi mabniyatun 'alal mahabbah. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas mahabbah, di atas kecintaan. Orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya haqiqatul ibadah. Bahkan ya, al-mahabbah itu haqiqatul ibadah. Hakikat dari ibadah adalah kecintaan. Menunjukkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. It law ta'abbatta biduni mahabbatin sarat ibadatuka qasran la ruha fiha. Ya. Kalau engkau beribadah tanpa ada mahabbah, ya berarti dia terpaksa melakukannya. Tidak ada sukarela dia melakukannya. Ya. Melakukan ibadah karena terpaksa. Ya. Maka ibadah tersebut ya adalah ibadah yang qasran, hanya kulitnya saja. Hanya permukaannya saja tanpa ada ruh di dalamnya. Ya, orang munafik. Mereka beribadah karena mahabbah atau bukan, cinta kepada Allah enggak sama sekali. Karena terpaksa, ya, karena mereka mengaku sudah masuk Islam, akhirnya apa? Akhirnya, ya harus melakukan aktivitas yang meyakinkan orang lain bahwasanya mereka Muslim, padahal mereka munafik. Ya, sholat dan lain sebagainya, menunjukkan diri mereka di masjid. Tetapi apakah ada maknanya apa yang mereka lakukan? Gak ada. Ya, makanya dikatakan syarat qasran la ruha fihi fiha. Fa idza kana al-insanu fi qalbihi mahabbatun lillahi walil wusuli ila jannatihi fasawfa yasluku tariqa al-musila ila dhalika. Ya. Maka ketika pada diri seseorang, dalam hati seseorang terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walil wusuli ila jannatihi, dan kecintaan untuk mendapatkan dan sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempuh jalan yang akan menghantarkan kepada tujuannya tersebut. Ya. Walihada lamma ahabbal musyrikuna alihatahum tawassalat bihim hadihil mahabbatu ila an abaduha min dunillahi aw ma'allahi. Maka ketika orang-orang musyrikin mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, maka kecintaan mereka terhadap berhala-berhala tersebut, Tuhan-Tuhan mereka tersebut, mengantarkan mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ya, min dunillah, selain Allah atau bersama Allah. Ya, bersama Allah artinya mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada berhala-berhala mereka. Ya. Makanya ketika tadi malam kita membahas tentang Al-Qasam, ya, sumpah, ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah kita bersumpah. Dan ketika bersumpah itu menyebutkan yang kita agungkan, ya, maka tidak boleh itu selain Allah. Wallahi, hari kita bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Ya. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia mengagungkan dan mencintai selain Allah tersebut. Apalagi sebagaimana yang kita sebutkan, kalau dia lebih takut untuk berdusta ketika dia bersumpah dengan menyebut nama makhluk daripada ketika dia menyebut nama Allah. Ya, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi, kemudian dia berdusta, dia takut, tapi biasa saja. Tapi kalau menyebut nama walinya misalnya, atau mungkin nama Rasulullah, dia takut, dia tidak berani bersumpah demi Rasulullah, kemudian dia berdusta, pasti dia jujur. Orang ini menunjukkan takdimnya dia, kecintaan dia, ya, kepada Rasulullah dengan kecintaan yang keliru melebihi kecintaan kepada Allah, dan jatuhnya nanti kecintaan yang masuk pada kecintaan ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau dia bersumpah dengan nama walinya yang dia anggap wali, dia tidak berani berdusta. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, dia berani berdusta. Ini menunjukkan kecintaannya, ya, kepada yang dia anggap wali tersebut lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Baik. Qala wal mahabbatu tanqasimu ila qismain, dan mahabbah terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal mahabbatu ibadatin wa hiya allati tujibu tadallula wa ta'dhima wa an yaquma biqalbil insani min ijlalil mahbubi wa ta'dhimihi ma yaqtadi an yamtasila amrahu wa yatajannaba nahyahu. Yang pertama dari al-mahabbah adalah mahabbatu ibadah, mahabbah yang sifatnya ibadah. Ya, kalau dia sifatnya ibadah, berarti hanya boleh untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. yaitu allati tujibu tadallul wa ta'dhim, mahabbah yang menyebabkan at-tadallul. Tadallul itu seorang merendahkan dirinya, seorang menghinakan dirinya terhadap siapa? Terhadap yang dia cintai. Ya, wa ta'dhim disertai dengan ta'dhim, pengagungan. Ya, disertai dengan pengagungan terhadap yang dia cintai tersebut. Ya. Wa an yakuma biqalbil insan, dan terdapat di dalam hati seseorang itu dia pemuliaan min ijlalil mahbub. Ya, pemuliaan, pengagungan terhadap yang dia cintai tersebut. Ya, yang berkonsekuensi dia yamtathila amrahu, ya, mematuhi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, dan menjauhi larangannya. Ya. Nah, ketika di situ ada al-mahabbah dan ta'zim, begitu juga tazallul menjadi ibadah. Ya. Mahabbah, ta'zim dan tajallul di sini disebutkan. Dia cinta, kemudian ada dia menghinakan dirinya di hadapan yang dia cintai dan disertai pengagungan. Nah, ini yang disebut dengan ibadah. Ada enggak orang yang dia dia dianggap hina atau teranggap hina di hadapan orang lain, sehingga dia tidak mau, mau tidak mau harus menuruti perintah orang lain tersebut? Bisa. Ya, seorang budak terhadap majikannya misalnya. Ya. Atau ya, kalau bahasa kita mungkin di sebagian tempat, ya, bukan budak tapi ya pegawai dengan bosnya. Bisa saja kan pegawai takut dengan bosnya. Tapi dia cinta enggak? Dengan sebab itu enggak kan? Enggak, dia enggak suka sama bosnya. Cuman enggak mau apa? Ya. Budak kepada majikannya. Ya, kalau majikannya kejam misalnya. Dia mau apa? Ya. Dia enggak bisa melawan. Tadallul dia, tapi enggak ada ta'dhim, enggak ada mahabbah. Ya. Ada ta'dhim, ada penghormatan, pengagungan. Ya, tapi tidak ada tadallul. Ya. Seperti apa kecintaan anak kepada orang tua? Ada ta'dhimnya, tapi tidak tadallul seperti tadallul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ada sampai yang seperti itu, mahabbah, ta'dhim dan tadallul kepada sesuatu selain Allah, nah itu yang dinamakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa hadhihi khassatun billah, mahabbah yang seperti ini disertai dengan ta'dhim dan tadallul ini khusus hanya di ya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tadi, kalau kita kembali kepada sumpah, orang sudah berani bersumpah ya dengan nama selain Allah, dan dia takut untuk berdusta kalau dia misalnya, ini sudah masuk ke tadi, ada ta'dhimnya, ada mahabbah, ada tadallulnya. Ya. Taib. Faman ahabba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadatin fahuwa musyrikun syirkan akbar. Ya, maka barang siapa yang mencintai selain Allah, bersamaan dengan Allah, dia cinta kepada selain Allah dengan kecintaan ibadah. Ya, dengan kecintaan ibadah yang sifatnya ibadah tadi. Ya, maka dia seorang musyrik. Ya, syirkan akbar, dan syiriknya syirik akbar. Kenapa? Ya, dia memalingkan kecintaannya. Kembali kepada ayat tadi di bab yang sebelumnya, menunjukkan bahwa di antara bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin adalah syirkun fil mahabbah. Ya, dan ini syirik akbar, enggak ada rinciannya lagi situ. Kalau syiriknya sudah, kalau mahabbahnya sudah termasuk pada mahabbah ibadah, ya, yang dia tujukan kepada selain Allah. Wa yu'abbiru al-ulama'u anha bil mahabbati al-khasah. Ya, dan ditakbirkan, ya, dengan takbir oleh para ulama dengan ungkapan mahabbah khasah, mahabbah yang khusus sifatnya. Ya. Ini mahabbah yang sifatnya ibadah. Qala al-qismu tsani mahabbatun laysat bi'ibadatin fi dhatiha. Yang kedua adalah mahabbah, kecintaan yang laysat mahab bi'ibadah, bukan kecintaan yang sifatnya ibadah. Asalnya demikian, bukan ibadah. Ya, wa hadhihi anwa', dan ini bermacam-macam. Ya. An-na'ul awwal, yang pertama, al-mahabbatu lillah wa fillah. Cinta karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dhalika bi an yakunal jalibu laha mahabbat Allah. Ya, yang menyebabkan atau mendatangkan kecintaan terhadap sesuatu ini adalah karena kecintaan kepada Allah. Ya. Ai kaunu syai'i mahbuban lillahi ta'ala. Sesuatu itu dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dicintai oleh Allah, maka kita ikut mencintainya. Ya. Kita cinta kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang beriman. Padahal kita tidak kenal mungkin. Ya. Min ashasin kal anbiya'i wa rusuli wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin au a'malin kas salati wa zakati wa a'malil khairi au ghairi dhalika wa hadha annau tabi'un lil kismil awal alladhi huwa mahabbatullah. Seperti ashas, person, seperti para anbiya, para rasul, as-siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, mereka dicintai oleh Allah dengan sebab kecintaan Allah kepada mereka, kita cinta pada mereka. Atau amalan, sholat, zakat, dan lainnya. Ya, karena Allah cinta kepada amalan tersebut, maka kita juga cinta. Ini al-mahabbah lillah wa fillah. Dan ini, ya, mengikuti pada jenis kecintaan yang pertama, yaitu kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An-na'u tsani mahabbatu isfaqin wa rahmatin. Mahabbah yang sifatnya kasih sayang kita. Ya. Seperti kecintaan kepada al-walad, ka mahabbatil walad, kepada anak, was-sighar, wad-du'afa, wal-mardha. Ya. Kepada anak-anak kecil, kepada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang sakit, ada bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kasihan kita kepada mereka, simpati kita kepada mereka. Ya. An-na'u tsalits mahabbatu ijlalin wa ta'dibin la ibadatan. La ibadatin. Mahabbah bentuknya ijlal, penghormatan, pemuliaan, tetapi bukan ibadah. Yang bukan pemuliaan yang sifatnya ibadah. Seperti apa? Kama habbatil insani liwalidihi. Ya, seperti kecintaan seseorang kepada orang tuanya. Au wali muallimihi. Ya, kepada gurunya. Wali kabirin min ahlil khair, atau orang yang tokoh dalam kebaikan. Dia cinta sebagai penghormatan, bentuk penghormatan. Ya. Nah, ini ada bentuk pemuliaan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bentuknya pemuliaan. Tapi bukan ibadah. Ya, bukan bukan ibadah dalam artian bisa bernilai ibadah sebagaimana akan dijelaskan, tapi bukan ibadah secara langsung seperti kecintaan kepada Allah. Tetap mengikuti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. An-na'ur rabi' mahabbatun tabi'iyatun. Tabi'iyatun. Mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, yang alami, yang natural. Ya, seperti kamahabbati ta'am, ya, suka terhadap makanan, wasyarab, minuman, wal malbas, wal markab, wal maskan. Ya. Pakaian, kendaraan, tempat tinggal, ini ya, kecintaan yang sifatnya natural. Asalnya apa? Mubah saja, boleh saja. Wa asrafu hadhihi al-anwa an-na'ul awwal. Dan yang paling utama, yang paling mulia ya, dari berbagai macam bentuk kecintaan ini, yaitu yang bentuk yang kedua ini zahirnya, adalah yang pertama, yaitu al-mahabbatu lillah wa fillah wal baqiyatu min qismil mubah, dan selainnya ya, cinta karena kasih sayang tadi, atau simpati tadi, cinta karena pemuliaan, pengagungan, tapi bukan ibadah. Ya, begitu juga kecintaan atau kesukaan yang sifatnya natural atau alami tadi, ini min kismil mubah, hukum asalnya mubah, mubah saja, boleh-boleh saja. Illa idza qtarana biha ma yaqtadi at-ta'abbud sarat ibadatan. Kecuali kalau dia iqtarana biha ma yaqtadi ta'abbud. Ada hal-hal lain yang mengiringi, yang konsekuensinya adalah beribadah, adalah ibadah. Ya, dari kecintaan yang sifat asalnya tadi adalah mubah, maka dia menjadi ibadah. Bagaimana maksudnya? Misalnya, fal insanu yuhibbu walidahu mahabbati mahabbata ijlalin wa ta'zim. Ya, seseorang dia cinta kepada kedua orang tuanya. Adalah kecintaan yang tadi sifatnya al-ijlal wa ta'zim, penghormatan dan pemuliaan. Baik. Wa idza qtarana biha an yata'abbad lillahi bihadzal hubbi min ajli an yakuna bibirri walidihi sarat ibadatan. Ya. Kalau kecintaan tadi diiringi dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaannya tersebut, ya, dalam rangka menegakkan birrul walidain. Birrul walidain ibadah. Ya. Dan kita diperintahkan untuk birrul walidain, perintahkan untuk, maka ya, yang tadinya dia hanya ya sekedar ya namanya anak ya, cinta kepada orang tuanya. Tapi karena dia dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia ya sebagai seorang anak kepada orang tuanya ya, tapi dia jadikan ini sebagai sarana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadi ibadah. Ya, dan ibadahnya kepada Allah ya, bukan kepada orang tua ya. Ya. Kecintaan dia kepada orang tuanya menjadi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Bukan ibadah kepada orang tuanya, beda, beda. Bukan seperti itu pemahamannya. Tapi kecintaan dia kepada Allah, kedua orang tuanya, atau sebaliknya, kecintaan dia kepada anaknya itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dia kepada makanan dan minuman bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang asalnya hukumnya mubah-mubah saja. Atau itu hal yang alami. Ya. Hal yang natural. Orang kafir misalnya. Mereka cinta enggak sama anaknya? Ya, cinta. Mereka cinta enggak sama orang tuanya? Ya, cinta. Tapi ya sudah, sebatas itu saja. Cinta anak kepada orang tua. Cinta orang tua kepada anak. Ada nilai ibadahnya? Ya enggak ada. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman, ya, bisa menjadikan itu sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada orang tua, dan kita diperintahkan untuk berbakti pada orang tua, ya, maka ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan apa? Dengan kecintaan kita kepada orang tua, dengan kecintaan kita, ya, kepada anak kita. Kalau pada makanan bagaimana? Ya, kita makan, kita suka makan. Dan kalau kita berniat dengan makan kita, ya, untuk, ya, supaya kita memiliki energi untuk ibadah. Jadinya ibadah, berpahala. Nanti akan disebutkan. Ya, nah ini luar biasa. Wa kadzalika yuhibbu waladahu mahabbata syafaqah. Dia cinta kepada anaknya kecintaan yang sifatnya kasih sayang tadi. Wa idzaqtarana biha ma yaqtadi an yaquma bi amrillah bi islahi hadzal walad sarat ibadatan. Kalau diiringi kecintaan dia terhadap anaknya tersebut dengan hal-hal yang, ya, konsekuensinya dia melakukan perintah Allah, ya, yaitu bi islahi hadzal walad, bagaimana, ya, dia menjadikan anak ini menjadi anak yang benar, yang baik, yang saleh, ya, dan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, tanggung jawab dia, ya. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mendidik anaknya menjadi ibadah. Syarat ibadatan. Wa idza qtarana biha ma yaqtadi an yaqtai. Wa kadzalika al mahabbatu at tabi'iyah. Kal akli wasyurbi wal malbal wal mazlbasi wal maskan. Idza qasada biha al isti'anah ala ibadatin syarat ibadatan. Ya. Demikian juga mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya alami tadi. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau dia bermaksud dengannya, al-isti'anah ala ibadatin, sebagai sarana untuk membantu dia di dalam ibadah, maka itu pun menjadi ibadah. Ya, maka itu pun menjadi ibadah. Ya, makanya selalu kita ingatkan, ya, niat itu penting. Ya, kita itu hikmah diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan berarti kita di masjid saja, enggak. Tetapi kalau kita memahami makna ibadah, ya, mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidurnya kita menjadi ibadah. Bisa enggak? Ya bisa. Sering ini paling sering anak ungkapkan ini. Bangun tidur udah baca doa kan? Ibadah. Ya? Kamar mandi kita masuk dengan kaki kiri, ya, mengikuti petunjuk Nabi, ibadah. Kita membaca doa, ibadah. Adab di dalam kamar mandi kita jaga, itu juga ibadah. Ya. Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, ibadah. Berdoa lagi, ibadah. Seterusnya. Terus. Sampai dia menjelang tidurnya, dia baca doa, ibadah. Dia niatkan ibadah tidurnya sebagai istirahatnya dia, supaya seger dia ketika bangun dan bisa beribadah dengan baik, ibadah. Ya. Jadi bisa enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini betul-betul kita, apa namanya, kita terapkan dalam kehidupan kita, bisa sekali. Ya. Orang diam supaya, ya, tidak keluar dari lisannya hal yang mengganggu, hal yang buruk, itu bisa menjadi ibadah. Luar biasa. Diamnya seorang itu bisa menjadi ibadah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Intinya apa? Tadi kita pahami itu ibadah, pahami niat, ya, maksud kita. Benahi tujuan kita. Ya, jangan kita capek saja hidup tapi enggak ada nilai ibadahnya. Rugi. Capek kita hidup tapi enggak ada nilai ibadahnya. Ya. Rugi. Antum kerja capek tapi enggak ada nilai ibadahnya, rugi kan? Tapi antum kerja dengan niatkan ibadah. Ya. Antum memenuhi tanggung jawab antum sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya. Ya. Dan juga mendapatkan nilai ibadah. Apa yang membedakan? Niatnya. Baik, barakallahu fikum. Walihada hubbiba lin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa wat-tib min hadhihi dunya fa hubbiba ilaihi nisa li anna dhalika muqtada at-tabi'iyyah wa lima yatarattabu alaihi min al-masalihi al-'azimah. Wa hubbiba ilahi atib li annahu yunsitu an-nafs wa yurihuha wa yasra' as-sadr wa li anna tibat li tayyibin wallahu tayyibun la yaqbalu ila tayyiba. Baik, ini kita akan lanjutkan ya, biar ada penegasannya. Ya. Biar ada penegasannya bahwasanya perkara ini yang hal-hal yang sifatnya mubah tadi ketika menjadi wasilah media kita untuk membantu kita dalam ibadah, ya, maka dia menjadi bernilai ibadah. Ya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Naktafilahuna subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.